Bagaimana hukumnya tidur di saat khutbah Jumat? Ini yang jelas, enggak dengar. Aja dengar, jelas. Tidur di saat khutbah Jumat, ya hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan khutbah. Kenapa? Karena khutbah itu pengganti apa namanya dua rakaat zuhur. Jadi Jumat itu dua rakaat, khutbah dua khutbah itu dua rakaat seperti sholat zuhur. Makanya ketika khotib berdiri itu fa idza sa'ida khatibu 'ala al-mimbar, kalau khotib sudah naik di atas mimbar, fala yatakallam ahadukum, enggak boleh salah satu dari kamu berbicara. Wa may yatakallam faqad dhaba, barang siapa yang berbicara maka sungguh telah hilang pahala Jumat Jumatnya. Jadi termasuk tidur hilang pahala Jumatnya itu. Pahala Jumatnya hilang. Begitu juga apa wa ansit wal imam yakhutubu apa yang kalau ngomong diam aja, ada orang ngobrol kamu ngomong cuman hilang pahala khutbah. Pahala khutbahnya hilang. Maka ya jangan berbicara ketika khutbah. Ya. Lalu gimana deh kalau yang berbicara? Cukup isyarat. Itu aja. Jangan ngomong. Cuman saja keluar suara dari mulut, pahala khutbahnya hilang. Rugi. Paham dong? Hukumnya rugi. Apalagi tidur. Hukumnya makruh. Tapi tetap tidak sampai haram, sampai batal khutbah tidak. Tapi perlu diperhatikan, tidurnya ya batal wudunya. Kalau dia tidur yang membatalkan wudu, tidur yang bukan mutamakin fil arad, nanti disebutkan nanti pembahasan berikutnya, pokoknya batal ya begitu. Udah anu ya dia keluar wudu lagi dong. Ini enggak. Banyak saya lihat tuh, tidur ngilor-ngilor gini. Ada yang begini lagi di bawah. Ya. Tidur begitu Allahu Akbar, saudara langsung berdiri, langsung sholat. Wudunya batal, langsung gimana ini? Ada yang ngorok, yang udah ngorok ya batal, ya langsung keluar wudu lagi langsung sholat. Jangan begitu tidur langsung sholat, ya. Gimana? Enggak sah Jumatnya itu. Ya, wudunya tidak kecuali dia tidur yang pertama kefiar. Tidur pertama kefiar itu gini, enggak gerak, sama sekali tidak gerak, bisa kan? Enggak bisa, rata-rata gini. Ya. Batal hidupnya ini. Paham ya? Betul. Wallahu a'lam bishawab.